Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Kita baca tiga hadis insyaallah. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى الحديث السابع بعد المئة عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم pernah dalam safar bersolat isya. فقرأ في إحدى ركعتين بالتين والزيتون. Belum baca dalam salah satu rakaatnya dengan التين والزيتون. فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. Aku tidak pernah mendengar seorang pun yang lebih bagus suaranya atau lebih bagus qiraahnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya kadang Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salat isya membaca watin wa zaitun. Yang kedua disyaratkan untuk tahsinus saut bil qiraah. Ini seperkadang mustahab yang dianjurkan. Zainu aswatakum bil Quran. Rahimahullah taala. Al hadis hatamin wa mi'ah. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang untuk memimpin satu pasukan. Fakana yaqra'u li ashabihi fi salatihim. Pimpinan pasukan yang ditunjuk Rasulullah ini setiap kali salat mengimami pasukannya, fa yakhtimu bi qul huwallahu ahad. Senantiasa mengakhiri dengan surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika pasukan tersebut pulang, karena syariah di antara mana syariah adalah pasukan yang diutus, pasukan yang Rasul tidak ikut bersama mereka. Itu di antara mana syariah. Ketika mereka pulang, mereka pun menceritakannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pimpinan mereka seringkali dalam salatnya mengakhiri dengan qulallahu ahad. Faqala kata Rasul, "Salu li ayyi syai'in yasna'u dzalik." Tanya dia, kenapa? Karena sebab apa dia melakukan hal tersebut? Mengakhiri salatnya senantiasa dengan qulallahu ahad. Jadi setelah Al-Fatihah baca surat kemudian baca qulallahu ahad. Atau mana yang kedua atau apa kita di rakaat kedua mesti baca qulallahu ahad. Fasaluhu, mereka pun bertanya. Faqala li'annaha sifatur Rahman azza wa jal. Kata orang tersebut, imam tersebut, karena Al-Ikhlas itu adalah terkait dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, sifatur Rahman azza wa jal. Fa'ana uhibbu an aqra biha. Aku senang membaca surat tersebut karena isinya ada terkait dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbiruhu anna Allah ta'ala yuhibbu. Kabarkan kepada orang tersebut, ya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada dia. Ikhwan rahimana rahimakumullah, satu hal penting yang perlu kita ingat dari hadis ini, ya, yaitu berarti demikianlah keadaan para imam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membaca dalam keadaan memahami apa yang mereka baca. Ya, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu membaca Quran dengan memahami apa yang mereka baca. Jadi ditanya apa alasannya diakhiri terus dengan Allah Had, karena kandungannya yang beliau pahami, ya isinya adalah terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah semestinya seorang muslim seorang talib berilmi, ya berupaya memahami Al-Quran Al-Karim. Sehingga saya sebutkan tercelanya seorang yang hanya mencukupkan membaca tapi tidak berusaha untuk mengetahui apa yang dia baca. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna kitaba illa mani. Di antara ahlul kitab ada di antara mereka yang membaca kitab mereka hanya semata-mata membaca dan tidak tahu artinya. Ini kata para ulama kita, juga berlaku celaan ini kepada kita kaum muslimin yang hanya mencukupkan membaca Al-Quran tapi tidak berupaya mengetahui mana Al-Quran. Warahimahullahu ta'ala al-hadith at-tasi'a wa mi'ah an Jabir radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'ad, Nabi SAW berkata kepada Mu'ad, falawla sallaita bi wasyamsi wa duhaha wal layli idha yaksha. Kata beliau kepada Mu'ad, kalau kamu sholat bersama mereka dengan membaca di sholat isya ini, sholat isya dengan wasyamsi wa duhaha wal layli idha yaksha, fa innahu yusalli wara'aka al-kabiru wa ta'ifu wa dhul hajah. Karena ada sholat di belakangmu, orang tua, orang lemah, dan orang yang punya hajat. Di antara dibacaan, di antara yang warid dalam sholat isya, itu adalah membaca surat At-Tin, membaca surat tadi, wassamsi wa duhaha, dan walaydiya, walaydiya, yaksya. Alhamdulillah, wa'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.